Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Ad-Durrul Bahiyyah fil Masail Fiqhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, dan kita masih dalam pembahasan kitab Al-Libas. Terakhir kita bahas yaitu bahwa satrul aurah fahuwa wajib lirrijal walin nisa fil mala'i wal khala, untuk lelaki dan juga untuk wanita. Fil mala'i wal khala, baik ketika banyak sudah apa di keramaian, wal khala, wal khala itu juga dalam keadaan dia sendiri, hukumnya adalah wajib. Terus kecuali seseorang dalam keadaan darurat, yaitu ketika dia mandi, buang air kecil atau buang air besar, fahadza jaiz. Nah, sedangkan fil khala yang apabila dia tidak ada udzur di dalamnya, sana kemari di rumahnya, walaupun tidak ada yang melihat, tidak berpakaian, maka ini suatu hal yang tidak pantas. Dan sebagaimana telah kita bahas bahwa sebagian ulama memasukkan kitab Al-Libas di sini ke dalam bab kitab as-shalah, karena ada kaitannya tentang satrul aurat, menutup aurat, termasuk dari syarat sahnya salat, yaitu satrul aurat. Kemudian pembahasan telah kita bahas bahwa wala yalbas ar-rajulul khalis minal harir, seorang lelaki tidak boleh memakai kain sutra yang murni. Apa dalilnya? La talbasul harir fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Hadis Umar bin Khattab fi Sahihain. Dan juga hadis yang lain, uhilla adh-dhahab wal harir lil inas min ummati wa hurrima ala dhukuriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua benda emas dan sutra. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa dua benda ini dihalalkan untuk kaum wanita dari umatku, dan diharamkan untuk kaum lelaki dari umatku. Hadis yang lain, ada yang bisa menyebutkan? Hadis Abu Amir, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilun al-hira wal harir wal khamr wal ma'azib. Nabi sallallahu mengatakan la yakunanna min ummati aqwamun, pasti dalam umatku nanti akan ada mereka yang menghalalkan yastahilun al-hira wal harir. Hira yaitu zina, wal harir sutra, wal khamr minuman keras, wal ma'azif. Apa itu ma'azif? Alat-alat musik. Dan yang empat dilarang oleh Nabi SAW itu bertemu dalam satu tempat, di tempat musik-musik seperti itu, yang di mana tempat-tempat seperti itu kadang suka ada perzinahan. Nah, seperti diskotik, na'udzubillah. Atau tempat-tempat yang seperti itu, tempat-tempat joget-joget seperti itu. Para lelaki memakai harir, sutra. Kemudian di kafenya disediakan minuman-minuman keras, ada khamr. Kemudian diiringi dengan alat-alat musik, sehingga empat itu terkumpul, na'udzubillah. Campur baur lelaki dengan wanita, karena di sana ada perzinahan, na'udzubillah. Kaum lelaki, orang-orang yang mempunyai kekayaan-kekayaan, mereka memakai jam tangan dari emas, kain yang dari sutra, minum-minuman keras, kemudian alat musik. Na'udzubillah. Baik. Kemudian di sana terdapat dalam hadis yang lain, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah. Hadisnya muttafaqun alaih. Nabi SAW diberi hadiah oleh seorang sutra, kain sutra. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi SAW, dan kemudian Ali bin Abi Thalib memakainya. Dan ketika Nabi SAW melihat, Nabi SAW terlihat seperti marah. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa yang aku berikan kepadamu, kain sutra itu, adalah engkau jadikan kerudung-kerudung untuk wanita. Pakaian untuk wanita. Ini juga dalil menunjukkan bahwa al-harir itu tidak diperbolehkan untuk kaum lelaki. Dan diperbolehkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, idza kana fawqa arba'i asabi', empat jari. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki untuk memakai harir kecuali dua jari atau tiga jari atau empat jari. Lebih dari empat jari, nah ya yajuz, tidak diperbolehkan. Empat jari di sini ya, jari kalian di sini. Kalian punya jari empat, ya sekedar itu. Bukan dari ujung jari sampai ke siku. Tapi hanya jari saja segini. Al-asabi'. Namanya al-asabi'. Kalau kaf berarti dari sini. Ini kaf. Kalau mirfaq berarti dari sini. Seperti dalam berwudu mencuci kedua telapak tangannya berarti dari sini. Perbatasannya ini. Telapak tangan, pergelangan. Pergelangan. Kalau mirfaq sampai sini. Ya kalau asabi' hanya jari-jarinya saja. Hanya jari-jarinya saja. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, hadis muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kadar sutra yang diperbolehkan untuk dipakai lelaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan jari telunjuknya dengan ibu jarinya. Dirapatkan oleh Nabi sallallahu seperti ini. Dua jari, ibu jari dan ibu jari dirapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum lelaki diperbolehkan hanya empat saja. Lebih dari empat, mayajus. Dan diperbolehkan seorang untuk memakai kain sutra untuk dipakai apabila terkena penyakit, seperti Nabi SAW memberikan keringanan kepada siapa? Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam untuk memakai sutra lihikatin, hikayat penyakit gatal. Nabi SAW memberikan rukhsah. Dan juga larangan seseorang untuk duduk di atas sutra. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, walal masghu wala masbugh wala masbugha bil usfur wala thawb shuhratin wala ma yahtassu bin nisa' walal aqs wa yahramu 'ala ar-rijal at-tahalli bidh-dhahab la li ghairihi. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala masbuk bil usfur. Pembahasan ini kita lewati dulu, dibahas di pertemuan berikutnya. Pakaian yang dicelupkan dengan usfur. Wala thauba syuhratin. Dan juga dilarang seseorang memakai libas syuhrah. Libas asyuhrah yaitu pakaian dikatakan oleh Ibn Athir rahmatullahi taala alaih, yang di mana pakaian itu yaitu pakaian yang mencuri perhatian orang lain. Sehingga orang yang melihatnya terheran-heran. Geleng-geleng kepala bahkan memakai pakaian yang di luar ya apa, yang membuat orang lain terlihat ala terheran-heran. Syuhrah dikata yakni seseorang yang ingin terkenal, masyhur. Fahuwa muharram. Libas syuhrah fahuwa muharram. Bahkan dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wal murad minhu ats-tsaub alladhi, yang dimaukan adalah pakaian yang masyhur. Yani menjadi perhatian bainan nas, antara manusia. Dan pakaian di sini meliputi pakaian yang dia pakai atau sendal yang dia pakai. Atau sarung tangan yang dia pakai atau kaos kaki yang dia pakai. Itu semuanya pakaian. Itu semuanya pakaian. Contoh, seseorang misalkan pakai baju yang dimana tangan kanannya robek, tangan kirinya lebih panjang, ada tempelan-tempelan, atau dia memakai pakaian yang kayak model yang apa ya, aneh-aneh, terbuat dari daun-daun yang seperti misalkan yang seperti bulu monyet yang apa tuh, yang lebar banyak sekali. Nah, atau pakaian-pakaian yang intinya pakaian yang ingin mencuri perhatian. Sehingga orang melihat, oh seperti itu. Kemudian dirubah, memakai sarung tangan yang misalkan antik, sarungannya panjang, model-model, muter-muter kainnya misalkan, seperti itu. Atau sendalnya yang ada ke atasnya misalkan, depannya itu ada atasnya, muter ada talinya atau apa. Intinya aneh lah. Sehingga orang merasa menjadi perhatian. Dia lewat, orang menjadi pusat perhatian. Nah, atau pakaiannya di sini ada seperti pakaian yang Batman misalkan apa-apa. Keluar, orang lihat aneh, apa ini? Seperti ini. Libas asyuhrah. Nah, ingin dilihat orang lain. Dilihat, yakni orangnya seperti ingin memuji-muji. Libas syuhrah. Nah, atau yang satu panjang, satu pendek. Robek-robek. Zaman sekarang banyak yang baju yang robek-robek. Nah, dan mereka mengatakan itu trennya. Misalkan robek, disobek, lain sebagainya. Bajunya compang-camping, dan sebagainya. Ini semuanya libas asyuhrah. Yang dimana Nabi SAW memberikan ancaman dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW mengatakan man labisa thauba syuhratin fid dunya albasahu Allah thauba madallatin yaumil qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan nanti di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah. Intinya kalian ya mengetahui seperti apa contoh-contoh libas asyuhrah. Nah. Atau pakai baju belakangnya bolong besar misalkan. Kenapa mode? Ikut mode. Nah. Kalau zaman dulu ada rambut-rambut yang ya begitulah. Ada yang modelnya ke atas seperti ini. Apa model anak pang-pang seperti itu. Ke atas seperti itu. Ada yang kayak rambutnya kayak durian. Nah, ini syuhrah semuanya. Nah, sesuatu hal yang ingin dilihat oleh orang lain. Aneh. Nah, hal ini didorong oleh syariat. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wala yakhtasu bin nisa walal aqs. Dan seseorang libas syuhrah di sini umum untuk lelaki dan wanita. Nah, umum lelaki dan wanita. Wala yakhtasu bin nisa walal aqs. Juga seseorang jangan memakai pakaian yang yakhtas. Yakhtas ini dikhususkan untuk wanita. Karena hari ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan la'ana rajul yalbas libas al-mar'ah wal mar'ah talbas libas ar-rajul. Rasulullah melaknat seorang lelaki yang memakai pakaian wanita dan wanita memakai pakaian lelaki. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, dalam hadis yang lain dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah SAW mutasyabbihat bin nisa bir rijal wa mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang lelaki yang memakai pakaian wanita, wanita memakai pakaian lelaki. Laknat di sini yaitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang memakai pakaian wanita, yang pertama dia terlaknat. Yang kedua, dia menyerupai wanita. Sehingga hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Dan juga pakaian di sini yaitu pakaian yang meliputi, kalau misalkan khusus untuk wanita, ya jangan kita pakai. Misalkan kebanyakan mereka itu orang-orang yang senang dengan warna-warna yang seperti itu wanita, sehingga warna itu dikhususkan untuk wanita, sehingga jangan dipakai. Nah, kalian beli sendal warna pink misalkan, itu sebenarnya warnanya yang dikhususkan untuk wanita secara aglab sekarang, karena kebanyakan itu warna-warna yang mereka, sehingga bayi-bayi yang seorang ibu yang ketika anaknya lahir di sana ada pakaian yang kalau lelaki biasanya warnanya biru, yang condong ke warna biru, kalau wanita condong ke warna tadi pink. Sehingga agar bisa dibedakan dengan satu dengan yang lain. Pertama mal'un, kemudian menyerupai wanita. Ini muharram. Karena seorang lelaki yang membiasakan diri memakai sesuatu yang diperuntukkan untuk kaum wanita, sehingga nanti ada kecondongan dia mengarah kepada kewanita-wanitaan. Sifat lelakinya hilang. Nah, seorang lelaki pakai pakaian wanita. Ya seperti banci atau lain sebagainya. Fahada mayajus. Fahada muharram. Kemudian Imam Syaukani mengatakan wala yakhtasu binisa wala al-aks. Kebalikannya juga sama. Lelaki tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang dipakai untuk lelaki. Nah, dua-duanya sama dilarang. Bukan hanya lelaki saja, wanita pun dilarang untuk memakai pakaian yang diperuntukkan khusus untuk kaum lelaki. Tayyib. Wa yahramu 'ala ar-rijal at-tahalli bil-dhahab la bighairi. Dan diharamkan untuk kaum lelaki untuk memakai perhiasan dari emas. La bighairi, sedangkan perhiasan selain dari emas seperti perak, fahada jais. Seorang lelaki tidak boleh memakai pakaian sebagaimana tidak boleh memakai pakaian wanita, dan juga tidak boleh memakai suatu benda yang dikhususkan untuk wanita. Emas. Sama. Emas di sini khususkan untuk wanita. Kalau harir ada diperbolehkan sekedar 4 jari. Sedangkan emas mutlakan haram. Walaupun 1 gram, walaupun 1 gram. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah melihat seseorang yang melihat cincin dari emas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh salah satu di antara kalian telah meletakkan bara api dalam tangannya. Nah, kemudian orang tadi melepas. Dia tidak paham bahwa yang dimaksud adalah dia melepas cincin yang terbuat dari emas dilemparkan keluar. Kemudian sahabat yang lain, kenapa engkau tidak ambil? Saya tidak akan melempar sesuatu yang telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka, dilempar oleh dia. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa seorang lelaki yang memakai emas, dia sama seperti meletakkan bara api. Ya kalau di jarinya seperti meletakkan bara api neraka loh. Api neraka dalam jarinya. Jam tangannya dia sama seperti meletakkan bara api neraka dalam tangannya. Bahkan gigi pun jangan. Ada orang giginya ompong, diganti gigi emas. Itu enggak boleh. Nah, masih ada gigi yang lain. Yang gigi palsu, yang dimana dia bisa untuk dipakaikan selain dari gigi emas. Karena kalau gigi emas, yang pertama buang-buang harta. Yang kedua, ketika dia meninggal, maka gigi tadi termasuk dari harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Walaupun menempel. Itu giginya emas. Apalagi emasnya 4 giginya misalkan. Berapa gram itu? Meninggal. Harus dicabut itu. Kenapa? Itu emas, harta warisan. Dibagikan kepada ahli waris. Nah, sehingga jangan memakai gigi emas seperti ini. Karena ini baik lelaki ataupun wanita. Kenapa? Karena ini sesuatu yang bukan umum. Bukan umum. Nah, masih banyak misalkan gigi seseorang yang misalkan giginya ompong lain sebagainya, sehingga dia kesulitan untuk makan. Nah, maka dibuatkan gigi palsu bahwa jais. Nah, karena itu bukan termasuk dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, boleh. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih. Al-udzur. Misalkan seorang giginya ke depan misalkan. Kalau makan susah. Dan nanti pertumbuhannya semakin dewasa akan semakin rusak. Maka diperbolehkan memakai kawat gigi berobat supaya tidak semakin parah. Ini boleh, guys. Sedangkan kalau tidak ada masalah sama sekali, pengen aja saat biar gaya-gayaan macam. Ada mah ya, Jus? Enggak boleh. Kenapa? Tidak ada udzur yang syar'i sehingga hal ini dilarang. Nah. Seorang larangan memakai emas, memakai untuk lelaki, dan juga kadang ada lelaki yang memakai yang dimana peruntukan untuk kaum wanita. Kaum lelaki memakai anting misalkan, walaupun tidak terbuat dari emas, fahuwa muharram. Kenapa? Karena menyerupai wanita. Kadang orang-orang yang mengatakan gagah dan sebagainya, tidak ada gagah, menyerupai wanita. Nah, pakai di sini anting lain sebagainya. Naudzubillah. Nah, ini sesuatu yang dikhususkan untuk wanita. Nah, pakaian-pakaian lain sebagainya diperuntukkan untuk wanita. Baik, sisanya insyaallah taala tinggal satu lagi, yaitu pakaian yang dicelupkan dengan uspur insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.